Kalau ceplok gak apa-apa ya. Masih blekuk-blekuk gak apa-apa ya. Jempolnya di atas dulu semuanya karang dia. Senggol-senggolan, ono sing sumbu-sumbu.